kopi hitam. Siapakah gerangannya? Sekarang ada Ratna Antika Monata Walker. Matur suwun. Sama-sama. Sambut pagi dengan segelas kopi beraroma cap kupu-kupu. Lumpuhkan rasa takut bercampur pilu. Sedang bertebaran di mana-mana, itu pertanda begitu ramahnya dengan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Semuanya dong, kopi hitam, kopi hitam semangatku, kopi hitamku itu selalu. Kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitam semangatku, kopi hitamku itu selalu.